إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Masih kita membahas Kitabul Ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk ke dalam pembahasan adab talibil ilmi, adab atau etika dari seorang penuntut ilmu. Ya, adab yang pertama disebutkan oleh beliau yaitu ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menuntut ilmu dengan motivasi-motivasi yang sifatnya duniawi. Belajar agama dengan tujuan agar dia menjadi seorang yang masyhur atau mendapatkan pujian manusia, maka yang demikian tidak boleh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man ta'allama 'ilman yabtaghi bihi wajh Allah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang harusnya dia belajar atau dia mempelajari ilmu tersebut hanya mengharap wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali li yusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Ini adalah wa'idun syadid, yakni ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang belajar ilmu agama tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang sempat kita singgung pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana seorang yang belajar agama dengan niat atau dengan tujuan agar dia mendapatkan ijazah, sertifikat, ya, Sarjana Pendidikan Agama Islam UII. Ya, bagaimana hukumnya orang yang belajar seperti ini? Ya. Kata beliau di sini, lakin law qala talibul ilmi ana uridu an anala syahadah lam min ajli hadhin minad dunya walakin li anna an-nuzuma asbaha miqyasul 'alim fiha syahadatahu. Kalau ada orang yang mengatakan, kata beliau, saya belajar untuk mendapatkan syahadat bukan karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi karena peraturan memang seperti itu. Peraturan di negeri kita menjadikan bahwa miqyasul alim, ya, tanda seorang itu berilmu adalah ijazahnya. Dia pernah belajar di mana? Ijazah S1-nya apa? S2-nya apa? Doktornya apa? Ini yang terjadi di tengah-tengah kita juga. Ya. Oke lah kalau ngisi pengajian seperti ini, pengajian di Masjid Ukhuwah nih, Pak, ya. Ya, mungkin tidak ditanya titelnya apa. Oh, saya Eskom. Eskom kok ngajar kitab kuning gitu ya. Enggak ditanya. Tapi kalau misalnya kita ingin berdakwah di instansi-instansi pemerintah misalnya, di kantor-kantor pemerintah, akan ditanya background-nya apa? Ya, S1, S2, S3 atau apa latar belakang pendidikannya. Nah, kalau misalnya tujuan dia agar dia bisa berdakwah semacam ini, dengan ijazah itu ada semacam pengakuan, kata beliau, idza kanat niyatul insan naila syahadah min ajli naf'il khalqi ta'liman aw idaratan aw nahwaha fa hadhihi niyatun salimah la tadurruhu syai'an li annaha niyatu haqq. Nah, kalau dia niatnya untuk mendapatkan ijazah tadi agar dia bisa lebih memberikan manfaat kepada manusia, ta'liman untuk mengajarkan ilmu, au idaratan atau dia menempati posisi-posisi tertentu, ya, au nahwaha atau yang semisalnya, maka niat-niat yang seperti itu adalah niat yang benar, niat yang selamat. La tadurruhu syai'an, ya, yang tidak memudaratkan sama sekali. Karena dia adalah niat yang benar. Jadi enggak apa-apa seseorang belajar untuk mendapatkan ijazah. Karena ijazah tersebut nanti kan dia pakai untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk dia berdakwah. Ya, sebagaimana yang kita ceritakan kemarin, ada sebagian masyayikh ilmunya masyaallah luar biasa. Oke lah, kalau dia di negerinya orang-orang kenal ini adalah seorang alim, ulama, belajar di pondok pesantren selama puluhan tahun, ilmunya luar biasa luasnya. Ketika dia keluar negeri, orang enggak kenal siapa dia. Ya, yang ditanya apa? Ini dulu kuliah di mana? Apa ijazahnya? Ya, sudah master atau sudah doktor? Ya, sudah doktor atau baru master? Ditanya oleh masyarakat. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka tidak mengapa seseorang belajar untuk mendapatkan ijazah. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau mantan mufti dari kerajaan Saudi Arabia, dalam kitab Mas'uliyatu Talibil Ilmi, beliau mengatakan man arada syahadah liyataqawa biha ala tabrigil ilmi wa da'wati ilal khair faqad ahsana fi dhalik. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, barang siapa yang menginginkan ijazah agar lebih kokoh, lebih kuat dalam menyampaikan ilmu dan dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, faqad ahsana fi dzalik, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kebaikan. Artinya enggak jadi masalah. Karena memang akhirnya ijazah itu akan dia pakai untuk berdakwah. Maka tidak menjadi suatu permasalahan seorang kemudian menuntut ilmu sampai mendapatkan gelar yang tinggi, selain dia niatnya tadi, ya, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian untuk mempelajari agama Allah, dia juga mendapatkan gelar agar lebih dipermudah dalam berdakwah di tengah-tengah manusia. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan kita bisa berdakwah, kalau misalnya nggak bisa dakwah di kantor-kantor, kita bisa berdakwah walaupun di bawah pohon misalnya, dakwahnya di bawah pohon. Ya, kita tuh ingin agar dakwah ini diterima oleh banyak manusia, bukan oleh sekelompok orang saja, bukan oleh kelompok kita saja, kelompok yang jenggotan-jenggotan saja, enggak. Kita ingin dakwah ini diterima oleh semua manusia. Kalau bisa orang kafir pun kita dakwahi. Nah, untuk memperluas dakwah ini agar kita bisa masuk dakwah ke sana, terkadang dibutuhkan apa? Pengakuan secara akademis. Dibutuhkan pengakuan secara akademis. Coba lihat sekarang sebagian asatidah yang apa namanya? Berkumpul membuat dewan fatwa. Kan mentereng itu. Apa gelarnya? Doktor dari Madinah. Kaum muslimin pun ketika menerima fatwa mereka, yang memberikan, masya Allah, gelar akademisnya, apalagi dari universitas yang bergengsi, ya, yang terkenal di seluruh dunia, Universitas Islam Madinah, doktor keluaran Universitas Islam Madinah. Maka bagaimana penerimaan kaum muslimin terhadap fatwa seperti ini? Akan lebih mudah. Ya. Coba yang mengeluarkan fatwa Ustadz Fulan, tamatan pondok pesantren, tamatan Ma'had Ibnu Katsir misalnya. Ya, gak punya gelar, gak punya apa, gak diterima masyarakat apa, ya, walaupun mungkin dari sisi keilmuan mungkin idan Ma'had Ibnu Katsir lah, berarti kita gak ada apa-apanya. Ada satu ma'had misalnya, institusi yang tidak mengeluarkan ijazah, mungkin dari sisi keilmuan lebih banyak, tapi karena gak ada tadi itu, pengakuan secara akademis gak diterima di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa seseorang, ya, dia berniat untuk mendapatkan ijazah agar lebih bisa memberikan manfaat di tengah-tengah manusia. Kemudian kenapa ikhlas disebutkan di bagian yang pertama, kata beliau, wa inna ma dzakarna al-ikhlasa fi awali adabi talibil ilm li'anna al-ikhlasa asasun. Ya, kami sebutkan ikhlas di adab yang pertama bagi penuntut ilmu karena keikhlasan itu merupakan pondasi dasar. Ya, bahkan bukan hanya dalam menuntut ilmu, dalam semua ibadah. Keikhlasan adalah pondasi dasar diterimanya ibadah tersebut. Mau ibadah apa saja, sholat, puasa, ya, bersodakoh, semuanya memerlukan keikhlasan. Demikian juga dalam menuntut ilmu, pondasi dasarnya tetap adalah apa? Al-ikhlas, keikhlasan. Fa'ala talibul ilmi ayyanwiya bi talibul ilmi imtithala amrillah azza wa jal. Oleh karena itu hendaknya para penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu perintah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanyalah Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Diperintahkan kita untuk berilmu, ya, untuk berilmu. Fa amara bi ilm, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtathilun li amrillah azza wajal. Oleh karena itu, kalau engkau menuntut ilmu, artinya engkau sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah tatawu, salat-salat sunnah. Ya. Orang menuntut ilmu begadang malam dia menuntut ilmu agama, ini kata para ulama lebih afdol daripada dia salat malam. Kenapa? Karena kalau dia sholat malam, itu kebaikannya hanya untuk dirinya. Tapi kalau dia menuntut ilmu, nanti kita akan bahas apa manfaat kita menuntut ilmu. Selain dia mengangkat kebodohan dari dirinya, dia juga bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Manfaatnya itu ya berefek kepada orang lain. Sedangkan qiyamul lail, sholat malam, hanya berefek pada dirinya sendiri. Makanya para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah tatawu, ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Maka disebutkan, dikisahkan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab ini juga nanti beliau akan sebutkan. Dahulu Imam Syafi'i diundang makan oleh Al-Imam Ahmad, murid beliau. Diundang makan. Kemudian beliau makannya banyak. Ketika diundang Imam Ahmad, luar biasa, makannya banyak. Sampai keluarganya Imam Ahmad itu batin. Tahu batin enggak maksudnya? Ya, di dalam batinnya ngomong, "Lah ini imam katanya alim kok makannya banyak?" Ya. Kok makannya banyak ini? Kemudian setelah itu dipersilakan untuk tidur, beristirahat di rumahnya Imam Ahmad. Nah, itu Imam Syafi'i tiba-tiba tidur ya, kemudian enggak minta air wudu ketika waktu subuh tiba, adzan ya, langsung ke masjid sholat subuh nggak pakai wudhu. Maka ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah perasaan di tengah-tengah keluarganya Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian ditanya oleh keluarganya, Imam Syafi'i kok seperti itu ya? Ya, pertama makannya banyak, jangan ngeliat saya. Ya, pertama makannya banyak. Ya, kemudian yang kedua, ya bangun tidur nggak wudhu, langsung sholat. Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada Imam Syafi'i. Tentunya dengan adab yang baik, beliau bertabayun kepada Imam Syafi'i. Ya, kata beliau, pertama masalah makan banyak, kata beliau. Saya tahu Imam Ahmad ini orangnya warok. Kalau cari harta pasti yang halal. Makanan yang hidangkan itu pasti halal. Maka aku ingin mengisi perutku dengan harta yang halal. Karena itu adalah harta yang, atau apa, makanan yang barokah. Jadi paham ya alasannya kenapa ada yang gemuk-gemuk itu ya? Ya. Biar apa? Masuk yang halal gitu, biar barokah. Ini alasan Imam Syafi'i tentang makan banyak. Kemudian tentang kenapa beliau tidak berwudu? Bangun tidur kok enggak berwudu? Salat subuh. Ternyata ikhwan, ya sepanjang malam tuh enggak tidur Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i enggak tidur. Beliau belajar. Beliau mencoba mengambil faedah dari hadis ya Aba Umar ma fa'ala nughair. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bertanya kepada seorang anak kecil yang dia sedih karena burungnya, burung peliharaannya itu mati. Ya, ditanya oleh Nabi SAW. Kemudian Imam Syafi'i berusaha menarik faedah dari hadis ini. Sepanjang malam enggak tidur. Enggak salat malam. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Sibuk dengan ilmu itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Kemudian itulah yang menjadi alasan beliau untuk tidak berwudu langsung sholat subuh. Kenapa? Kalau masih suci, beliau tidak berhadas sama sekali, enggak batal wudunya. Ya. Kalau enggak batal wudunya, enggak ada hajat saya untuk mengulangi wudu saya. Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih afdal daripada ibadah tatawu. Walaupun sebenarnya kita masih bisa mengumpulkannya. Ya, artinya murajaah tetap jalan, ya, belajar ilmu agama tetap jalan. Kemudian apa? Qiyamul lailnya juga dijalankan. Kalau misalnya memang kita sulit nanti untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di awal waktu. Jadi sholat witir sebelum tidur. Habis itu mau ngapal, mau hafalan, mau murojaah ilmu, silahkan. Ya, kalau dikhawatirkan kita susah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi qiyamul lail dulu, habis itu baru murojaah. Nah, ini diantara kisah yang menunjukkan bahwa ilmu itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah at-tatawwu. Karena dia adalah sebuah ibadah, maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya, ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan, ya, materi dunia. Al-amru tsani, kemudian yang kedua. Al-amru tsani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, selain dia berniat tadi ikhlaskan Allah, juga dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Ini masih berbicara tentang masalah niat, ya. Tiga perkara pertama dalam adab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah itu berbicara tentang niat. Ya. Seseorang niat ketika dia menuntut ilmu, dia juga berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Qala rahimahullah ayyanu ya bi talabil ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya para penuntut ilmu dia meniatkan, ya, dengan mempelajari, dengan belajar itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Kenapa? Li'annal asla fil insani al-jahl. Karena asal, hukum asal pada diri seseorang itu adalah kebodohan. Artinya asalnya kita itu adalah bodoh. Ya, baru berilmu ketika belajar. Enggak ada orang lahir dari rahim ibunya kemudian tahu rukun sholat itu apa, ya, bagaimana cara berwudu. Enggak ada. Harus belajar. Harus belajar terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun, tidak punya ilmu sama sekali. Keluar dari perut ibu kita dalam keadaan kita jahil, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Nah, ini menunjukkan bahwa la ta'lamuna syai'an. Kalian keluar dari perut ibu kalian, enggak paham apa-apa sama sekali. Enggak punya ilmu sama sekali. Wal waqi'u yashhadu bidzalika. Realita telah mempersaksikan hal yang demikian, bahwa kita lahir tanpa ilmu. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika wa bidzalika tanalu khasyatallah. Maka hendaknya engkau meniatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan darimu. Kalau kebodohan itu sudah diangkat, maka yang akan muncul pada diri kita adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak punya rasa takut kepada Allah? Karena jauhnya mereka dari ilmu agama. Ya. Kalau dia disibukkan dengan ilmu agama, yang dia pelajari adalah kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan tumbuh pada dirinya? Khasyiatullah. Rasa takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut karena dia tahu tentang Demikian sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Baik. Fatanwi raf'al jahli an nafsika li'anna al-asla fikal jahl. Maka hendaknya engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu, karena asal pada dirimu itu adalah kebodohan. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama intafa ankal jahl. Kalau engkau terus menerus belajar sampai engkau menjadi seorang yang berilmu, maka kebodohan itu akan hilang dari dirimu. Demikian juga wa kadzalika tanwir rafal jahli anil ummah. Demikian juga engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari tengah-tengah umat. Fayakunu dzalika bita'lim bisyattal wasail li tanfa'an nasa biilmik. Ya. Demikian juga engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dari tengah-tengah umat, ya, yaitu dengan mengajarkan mereka, ya, dengan mengajari umat ilmu agama bisyattal wasail, dengan berbagai macam media, sehingga manusia bisa mengambil faedah dari ilmumu. Ya. Jadi ini juga niat kita, agar kita bisa memberikan faedah kepada kaum muslimin. Kalau bukan orang yang berilmu yang berdakwah di tengah-tengah umat, siapa yang berdakwah? Orang-orang jahil, orang-orang yang gak punya ilmu. Kita lihatlah sekarang, ya, orang-orang yang muncul di televisi-televisi, di acara-acara TV. Ya kadang baca Quran pun gak bisa. Gak bisa baca Quran. Jangan kalian tanya bisa bahasa Arab atau enggak. Enggak bisa baca Quran. Yang penting bisa ngomong. Yang penting bisa ngomong tentang masalah agama. Bisa melucu. Bisa bikin ger. Jamaah. Ya, ketawa semua. Ya. Nah ini keadaan kita. Kebanyakan ini nanti menjamur. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ya. Nggak usah lihat TV. Kenapa? Isinya yang seperti itu. Orang-orang yang berbicara tentang masalah agama tapi tidak punya ilmu. Pada hakikatnya mereka adalah entertainer, penghibur, karena isinya hanya lucu-lucu, ya, kurang memberikan faedah. Nah ini maka kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu, sehingga apa? Yang mengisi posisi-posisi dakwah itu orang-orang yang benar-benar kompeten, orang-orang yang punya ilmu, ya, paham Al-Quran, paham hadis, ya, memiliki pemahaman yang baik terhadap agama, ya, kemudian dia bisa menjadi teladan di tengah-tengah umat. Mereka inilah yang hendaknya berada di posisi terdepan mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan para artis. Para artis musiman. Bulan Ramadan jadi dai, setelah itu ya udah kembali dugem. Ya. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya sedikit di antara mereka. Baik, ini salah satu kenapa kita harus belajar agar kita bisa berdakwah di tengah-tengah manusia. Kemudian disinggung oleh beliau, wahal min syarti naf'il ilm an tajlisa fil masjidi fi halaqatin aw yumkinu an tanfa'an nasa bi ilmika fi kulli hal. Ya. Kata beliau, apakah syarat memberikan ilmu itu hanya duduk di masjid saja dalam halaqah-halaqah? Atau bisa engkau memberikan manfaat kepada manusia pada setiap waktu? Al-jawab bisa nih. Jawabnya tentu yang kedua. Menyampaikan ilmu itu tidak hanya di dalam masjid, tapi di setiap tempat. Ya, bisa jadi kita berdakwah mengajak manusia, ya, kepada kebaikan di ruangan kelas, di kampus. Ya, bisa jadi kita memberikan faedah dengan ilmu kita. Dari ngobrol, ketemu orang, kemudian kita bimbing, misalnya di kendaraan umum, sedang menempuh perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, kita ngobrol, berdakwah. Ya. Bisa jadi dalam perjalanan, itu numpak gojek misalnya, naik gojek, ngobrol sama abangnya, ayo bang, sholat bang, diajak sholat. Ya, kenapa bang kok gak sholat? Oh karena ini, sholat bang. Ya, kita bisa berdakwah, gak hanya di masjid dalam, ya, untuk menyampaikan ilmu gak hanya di masjid. Tapi dari obrolan-obrolan seperti ini, kita bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, pas kerja bakti, ngobrol sama bapak-bapak, kita bisa memberikan ilmu kepada masyarakat. Jadi tidak hanya di masjid. Walaupun memang menyampaikan ilmu di masjid itu memiliki keutamaan yang lebih, ada keistimewaannya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di masjid-masjid Allah, kemudian mereka membacakan kitabullah, saling mengajari satu sama lain, kecuali akan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, kita belajar di masjid ini muncul ketenangan pada hati kita. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dinaungi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi pula oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Akan tetapi bukan sebagai suatu pembatasan. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat." Ya, jadi kita menyampaikan ilmu yang sudah kita ketahui, yang kita sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran, benar-benar berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka silakan disampaikan. Tidak harus ketika kita berada di masjid. Kemudian kata beliau, li'annaka idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Kalau kita sudah berilmu, kemudian kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengajarkan kebaikan tadi yang kita ajarkan, diajarkan pula kepada orang yang lain, maka kita dapat pahala dua orang. Dapat pahala dua. Pahala orang yang langsung kita ajar, dan juga pahala orang yang diajari oleh orang yang kita ajar. Ya, MLM. Ya. Jadi apa? Bertingkat-tingkat. Kita ngajarin orang, orang ngajarin orang, kita dapat pahala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man fa'ila au man amila biha min ba'dihi." Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan setelahnya. Artinya orang yang mencontoh dia, yang mengikuti dia dalam kebaikan tersebut. Ya. Wala yanqusu min ujurihim syai, dan tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Luar biasa. Ini tidak bisa kita dapatkan, melainkan kita harus berilmu terlebih dahulu. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Orang yang gak punya ilmu gak bisa ngajarin ilmu. Ya. Makanya kita bersemangat untuk mengumpulkan ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak yang bisa kita ajarkan. Kalau semakin banyak yang kita ajarkan, ya, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Walau alima thalithan sara laka ajru thalathah, thalathah wa hakadha. Kalau engkau mengajarkan, kalau dia kemudian mengajarkan orang yang ketiga, maka engkau mendapatkan pahala tiga orang, dan seterusnya. Ya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Qala wa min thamma sara minal bida'i annal insana idha fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah. Maka termasuk sebuah kebid'ahan, suatu perkara yang diada-adakan, seseorang ketika melakukan suatu ibadah, dia mengatakan, Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah. Ya. Ini adalah suatu perkara yang baru. Ketika orang mengatakan melakukan suatu amalan, dia berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pahalanya bagi Rasulullah. Ini gak perlu. Pertama gak diajarkan, kemudian Rasulullah itu otomatis dapat pahala. Karena beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan tersebut. Gak perlu kita kemudian berdoa habis melakukan amalan, ya Allah ij'al ya thawabaha li Rasulillah, ya Allah jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah. Gak perlu. Kalau di kita mungkin gak didapatkan, tapi di negeri beliau mungkin ada orang yang mengucapkan seperti itu. Setiap lagi melakukan amalan, ya Allah jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah. Gak perlu. Karena pasti Rasulullah itu akan mendapatkan pahala, karena beliaulah yang mengajarkan kebaikan. Li'anna Rasulahu alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha falahu mithla ajrik. Karena Rasulullah lah yang pada asalnya mengajarkan engkau ya apa yang kau amalkan sekarang dan menunjuki engkau kepada kebaikan, maka beliau pasti akan mendapatkan pahalamu. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Ya. Wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan. Dan tidak ada amalan apapun yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah larang. Jadi semua kebaikan itu sumbernya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dapat pahala. Qala al-Imam Ahmad, disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyyatuhu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya keutamaan ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan apapun, liman sahat niyyatuhu. Bagi orang yang niatnya benar. Kalau niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari tengah-tengah umat, ya, maka amalan dia ilmu tadi, ya, menuntut ilmu itu tidak tergantikan dengan apapun. Ya. Oleh karena itu jangan suka bolos dari majelis ilmu. Ya, atur waktu yang baik. Atur waktu yang baik. Tetap jadikan, ya, diatur. Memang betul tadi, saya sering ulang di tengah kawan-kawan. Memang betul, kita di sini dikirim oleh orang tua kita untuk belajar kuliah. Tapi manfaatkanlah kesempatan kita berada di Jogja ini untuk apa? Menuntut ilmu. Ya. Diatur waktunya. Apa yang kira-kira tidak bermanfaat, dibuang. Sehingga waktu kita tuh sibuk dengan kebaikan. Ingat, seseorang kalau dia tidak sibuk dengan kebaikan, pasti dia sibuk dengan kesia-siaan. Kalau kita gak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan kesia-siaan. Atau bahkan dengan kemaksiatan. Makanya kita harus sibuk, betul-betul sibuk. Ya, selesai dari satu kebaikan, segera cari kebaikan yang lain. Selesai dari belajar, ya, ta'lim, belajar bahasa Arab, murajaah, hafalan Quran. Ya, dengarkan ta'lim, membaca buku. Sibuk kita dengan kebaikan. Apalagi usia mahasiswa seperti ini, godaannya besar. Godaannya besar. Ya, kalau misalnya tidak disibukkan dengan kebaikan, ya nanti mulai ya melakukan apa? Tindakan yang sia-sia. Kumpul-kumpul lah atau apa, browsing-browsing yang enggak bermanfaat. Benar enggak? Enggak ya? Masya Allah. Antum luar biasa kalau enggak. Ya maksudnya seperti itu. Ya nanti apa ke warnet ngambil film ya, nonton film rame-rame atau pakai wifi, wifi kampus dipakai untuk film ya. Itu kan mahasiswa kan seperti itu. Jangan nanti penyesalan. Banyak kawan-kawan yang dahulu di zaman dahulu kan dulu sudah banyak kegiatan-kegiatan taklim bahasa Arab. Ya, mereka enggak punya apa ketika itu kurang perhatiannya terhadap ta'lim. Setelah mereka menikah, oh baru tahu kita itu sangat butuh kepada ilmu. Kita butuh sekali ilmu tentang akidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Ketika ingin belajar gak sempat lagi. Kenapa? Karena sudah ada kewajiban-kewajiban ya untuk mencari nafkah. Weekend, akhir pekan, waktu untuk keluarga, kapan mau belajar? Nah sekarang inilah saatnya, manfaatkanlah usia antum ketika berada di bangku kuliah untuk belajar. Mau jadi apa? Tidak semuanya dituntut jadi ustaz, enggak. Bisa jadi dosen, bisa jadi profesional, bisa jadi apapun, tapi antum punya basic agama. Ini yang kita harapkan, kenapa kita buka program-program semacam ini, agar nanti antum jadi apapun, mau jadi birokrat, mau jadi profesional, mau jadi apa, mau jadi dosen, mau jadi dekan kan, ya. Kau jadi rektor UII nanti, ya mudah-mudahan di sini ada yang jadi rektor nanti ya, amin ya. Nanti bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang pro kaum muslimin, yang pro Islam, jangan kebijakan-kebijakan yang anti kepada Islam, ya. Nah, manfaatkan waktu, ya. agar dia tidak kemudian waktunya dia sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Imam Ahmad, ya, kemudian dijelaskan oleh beliau, li'annal asla fihimul jahl kama huwal aslu fik. Karena hukum asal pada masyarakat kita, mereka dilanda oleh kebodohan. Ya, seperti Anda, Anda sendiri ketika lahir dari apa? Dari perut ibu itu dalam keadaan bodoh. Masyarakat kita juga sama. Hukum asal mereka, mereka berada di atas kebodohan. Sehingga dibutuhkan sosok-sosok yang bersungguh-sungguh mendidik umat, berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidina fi sabilillah alladziina yansyiruna dinallah au yansyaruna dinallah yansyiruna dinallah. Ya, bahwa ketika engkau mengajarkan manusia dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan itu dari tengah-tengah umat, maka engkau pun teranggap sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Jadi mujahid itu tidak hanya identik dengan peperangan, dengan medan jihad fi sabilillah, berperang, tidak. Tapi dengan berdakwah, berusaha mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianggap pula sebagai mujahid fi sabilillah, sebagai seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dibahas oleh beliau pada pembahasan selanjutnya, yaitu hendaknya juga seseorang ketika mempelajari agama Allah, dia meniatkan untuk difa anis syariah, ya, untuk mempertahankan atau untuk membela syariat. Kata beliau, ayyan wa bi talabil ilmi ad-difa'u anis syariah. Hendaknya seorang penuntut ilmu pun ketika dia menuntut ilmu agama, dia niatkan agar dia bisa melakukan pembelaan terhadap syariah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kutuba la yumkinu an tudafi'a anis syariah. Karena kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu tidak bisa melakukan pembelaan terhadap syariah. Ya. Wala yudafi anis syariah illa hamilus syariah. Tidak ada orang yang bisa melakukan pembelaan terhadap syariat ini melainkan orang-orang yang berilmu, pengemban syariat itu. Falau anna rajulan min ahlil bidah jaa ilal maktabati hafilatan, ya, hafilatin bil kitub, bil kutubi syariah fiha ma la yuhsa min al kutub wa qama yatakallam bi bid'atin wa yuqarriruha fala adunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaih. Kalau ada seorang ahlul bidah masuk ke dalam perpustakaan, kemudian dia sampaikan kebidahan tersebut, saya, ya, memastikan bahwa tidak ada satu kitab pun yang akan membantah ucapannya. Ya, karena benda mati enggak ada yang enggak bisa untuk membantah pernyataan ahlul bidah tersebut. Lakin idza takallama inda syakhsin min ahlil ilm bi bid'atihi liyuqarriraha fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yadhhadu kalamahu bil qur'ani wa sunnah. Tapi kalau orang-orang yang menyimpang ini berbicara di hadapan para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, maka orang-orang yang berilmu itu akan membantah kerancuan pemikiran yang ada pada dirinya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka hendaknya para penuntut ilmu berniat untuk juga melakukan pembelaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib nakif ila huna, karena sudah tiba waktu salatul isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi. Baik, bagi antum yang memiliki keluangan waktu besok pagi, insyaallah, atau besok siang di Masjid Kampus UGM, itu kita akan kedatangan seorang tamu, Profesor Adil Subai. Beliau adalah guru besar di Jamiah Muhammad bin Saud Saudi Arabia, yang akan memberikan muhadharah mulai dari jam 11 sampai asar insyaallah. Ya, temanya tentang bagaimana menjadi pemuda Islam. Cocok temanya untuk antum. Sama Ana juga cocok, masih pemuda. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.